Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Ya terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya Bapak Jember Sukodono. Spesial buat Teresa Bosplan, buat anak Adel, thank you ya. Dennis Benteng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Ada habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Bukan yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Tanit. Goyang Dut, ayo 2016, ayo Dut. Rambut panjang. Johan-Johan temannya minta tolong teman yang itu. Nit. Ini saya lihat ada seseorang yang